Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita, bagaimana kebenaran firman Tuhan mengabdi kepadanya. Dan kali ini kita akan memikirkan hidup yang dikuduskan oleh firman itu. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bacaan kita. Dikatakan bagaimana bahwa dengan tegas Roh Kudus sebetulnya sudah mengatakan lewat para rasul bahwa di waktu-waktu kemudian, yaitu bergulirnya waktu setelah era para rasul, akan ada orang yang murtad. Saudaraku, ini menjadi menarik. Kalau dikatakan akan ada orang yang murtad dan mengikuti roh penyesat dan ajaran setan, bagaimana ini? Maka dengan sangat terang benderang kalau kita mengerti Alkitab, Yesus berkata, semua orang yang kau berikan padaku tidak ada yang binasa, Yohanes 17, kecuali dia yang ditentukan binasa. Apa yang mau dimaksud di situ? Ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita, dari 12 murid, 11 adalah orang pilihan. Pilihan Allah, bukan dipilih menjadi murid, tetapi pilihan keselamatan di dalam kekekalan. Kecuali dia yang satu, Yudas, yang memang tidak dipilih dan tetap dalam status binasa. Karena jangan lupa, di luar Tuhan orang binasa sejak Adam dan Hawa. Nah, sejak Adam dan Hawa semua binasa, ada yang dipilih Tuhan, ada yang diselamatkan Tuhan. Tetapi di antara mereka ini disebut banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya tidak semua yang dipanggil itu menjadi orang pilihan yang memang benar. Panggilan adalah bersifat umum. Panggilan pada semua orang. Panggilan itu beragama. Lalu orang menjadi Kristen, beragama Kristen, bahkan jadi aktivis. Jangan lupa, bukan saja aktivis, jadi pendeta seperti Yudas, jadi rasul. Nah, bagian pertama tentu jangan lagi tertipu kepada berapa lama orang menjadi Kristen sejak lahir atau kemudian di tengah jalan. Jangan lagi tertipu kalau berpikir kalau pengurus gereja pasti suci. Jangan lagi tertipu kalau pendeta benar adanya. No. Kalau Anda masih tertipu juga, 2000 tahun sudah sejak Kristus. 2000 tahun sudah Alkitab ini lengkap. Sesudah dikumpulkan, disatukan pada tahun 400-an di Kalsedon. Konsili. Nah, kalau begitu saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang sudah terjadi, apa yang dikatakan Alkitab, menjadi sebuah pemikiran serius kita. Kita ini orang yang dipilih Tuhan, pilihannya, atau cuma orang yang dipanggil? Nah, orang-orang yang dipanggil itu ada waktu kemudian akan tiba. Mereka dikatakan apa? mereka murtad. Murtad artinya keluar dari, tidak lagi ada di dalam kekristenan. Loh, jadi orang Kristen keselamatannya bisa hilang, Pak? Itu bukan hilang. Karena memang sejak awal dia bukan orang pilihan, tapi dia masuk ke dalam orang-orang pilihan tadi, di kumpulan, namanya orang panggilan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Bahkan jadi pengurus, bahkan pendeta. Jangan lupa, Yudas itu rasul. Doa Yesus mengajar kita, Yohanes 17. Semua yang kau berikan padaku, itu orang pilihan. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang hilang. Kecuali yang ditentukan binasa, Yudas, yang memang tidak dipilih. Ya, tapi ingat, semua statusnya sudah binasa. Semua statusnya sudah mati pada dirinya. Kalau gak dipilih, ya tetap mati. Tapi bukan dimatikan. Tolong bedakan ini. Karena ini banyak orang salah ngerti, ya. Kalau gitu orang mati itu karena Tuhan dong gak pilih dia. Eh no, udah mati pada dirinya. Itu Adam Hawa di Taman Eden. Nah, orang yang sudah dipilih Tuhan itulah orang yang dijaga, dipeliharanya. Tetapi diantara mereka, banyak orang-orang yang masuk ke dalam gereja yang waktu akan membuktikan ternyata mereka bukan barang orang apa, orang yang benar, bukan orang yang sungguh. Mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara-saudaraku yang kekasih, roh-roh penyesat, ajaran setan-setan ada banyak bentuknya tentunya. Kalau kita melihat di Alkitab, kita membaca seluruhnya, ada beberapa aspek ini. Pertama ajaran, lalu nanti kedua soal makan minum dan kawin-mawin. Nah, soal ajaran sesat itu, Alkitab menunjuk bahwa ternyata yang disebut si pendusta itu, yang disebut setan-setan itu akan datang dalam nabi palsu, rasul palsu, bahkan mesias palsu, guru-guru palsu. Mereka berbicara dari Alkitab seakan-akan itu Alkitab benar. Dan hebatnya lagi, mereka diikuti dengan tindakan-tindakan mujizat. Karena memang kalau kita lihat mujizatnya itu bukan saja biasa, hebat, luar biasa. Sehingga saudara-saudara, fenomena kehadiran mereka memang sangat memikat, membuat banyak orang tersesat. Daya tariknya luar biasa. Nah, karena itu tiap orang yang tidak kuat imannya dan memang ternyata tidak berakar karena bukan pilihan, pasti akan tersesat. Mereka yang suka mujizat, mereka yang suka penglihatan, berkajang di sana. Lah kalau gitu ajaran yang benar apa? Gampang, Alkitab, Injil, PLPB itu, baca, mengerti, pahami, ikuti, simpel kok. Makanya Yesus bilang, jadilah garam dan terang dunia. Di dalam Kisah Rasul, para rasul itu berjalan dan banyak orang sembuh, bahkan ketika Petrus lewat, bayangannya saja pun bikin orang sembuh. Tapi habis itu, Petrus masuk sel, ditangkap. Lalu dari sel, hebat lagi, malaikat keluarkan dia, tahu-tahu dia sudah ngomong di Bait Allah. Lalu ditangkap lagi, tapi memang tidak dipenjarakan, tapi dihajar, disesah. Nah loh, hebatnya apa? Kok bisa masuk penjara? Tapi keluar lagi loh Pak. Lah kok disesah? Kok dihajar? Di mana penjagaan Tuhan? Awas, Tuhan membentuk umatnya, muridnya. Karena itu umat-umat di dalam Kisah Rasul 5 berkata apa? Kami bahagia. Mereka merasa terhormat kalau boleh menderita untuk Yesus Kristus. Wow, lainnya dengan semangat sekarang. Yang serba bim salah bim, punya ini, punya itu, dapat ini, dapat itu. Yang serba memuaskan diri dan hawa nafsu. Tidak ada lagi sangkal diri dan pikul salib. Ajaran Yesus tidak disukai. Ajaran Yesus dipinggirkan. Padahal Yesus mengajarkan, sangkal dirimu, pikul salibmu. Semua orang mencurigai, masa hidup menderita terus sih? Padahal Yesus tidak bilang seperti itu. Menderita tidak sama dengan orang kaya jadi miskin. Menderita tidak sama dengan sakit-sakitan. No, menderita adalah menahan keinginan diri, tidak sama dengan dunia. Menahan keinginan diri, tidak diperbudak oleh harta dunia. Nah itu. Sehingga dia selalu berdoa, Tuhan ajar aku hidup seperti apa yang Tuhan mau, dan hidupnya jadi berkat. Itulah garam dan terang dunia. Jadi saudara-saudara, ajarannya dan sesat ini, apalagi khususnya di daerah Asia, di mana mistis sangat kuat, magic sangat kuat, wah ini bertumbuh, berkembang. Celakanya memang peringatan itu sudah keras sih. Alkitab katakan hati-hati, iblis bisa seperti malaikat terang. Oleh karena itu, pahamilah dari ajarannya. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau orang benar, ya benar hidupnya. Ya. Sekarang kita bisa menemukan kengerian dan kekacauan. Ada orang yang disebut benar, suci, dekat dengan Tuhan, tapi kacau balau rumah tangganya. Ya, kacau balau anak-anaknya. Bagaimana bisa seperti itu? Tidak bersih dalam keuangan. Bagaimana bisa seperti itu? Tidak mungkin, bukan? Tetapi heran, umat terpaku, umat terpatri. Karena umat hanya suka apa yang dia suka, bukan kebenaran Tuhan. Itu sebab saya bilang, kalau ada orang suka sama saya, dia bisa gelap mata. Salah pun saya, dia bilangnya benar. Rawan, karena terjadi pengkultusan. Celakanya, itu dinikmati oleh yang dikultuskan. Bahkan, didesain ke sana. Saya adalah pendeta dan tetap pendeta. Mau stop sehebat apapun, karena saya hanya hamba. Hambanya Tuhan itu. Nah, menempatkan diri begini, menjadi tidak sederhana. Terus bergumul dalam ajas kelayakan dan etika. Pantas apa tidak pantas, boleh apa tidak boleh. Ini menjadi pergumulan-pergumulan serius di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah yang harusnya kita lakoni dan ini yang harus kita jalani. Sehingga pergumulan seperti ini harus menjadi warna dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita memainkan pertempuran dalam hari-hari hidup kita untuk memenangkan sebuah kompetisi. Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan yang sejati. Jadi akan banyak orang tersesat dan sudah terlihat. Sayang ya, tapi kadang-kadang tidak mudah kalau kita di Asia, saudara. Kalau mengupas ajaran tiap orang itu sebetulnya tidak sulit. Kita dengar apa yang dikatakannya, kita ulas. Alkitab bilang gitu enggak? Sederhana, simpel sebetulnya. Gampang setengah mati. Tetapi sekarang terjadi pengkultusan terhadap berbagai kegiatan. Ini menakutkan. Dengan terang benderang misalnya Alkitab berkata, makanlah roti, minumlah anggur ini. Ingatlah tubuh yang terpecah itu simbol roti. Darah yang tertumpah itu simbol anggur. Ingat akan kematianku. Perintah Alkitab jelas dan tunggal. Ingat aku, kematian Kristus, ya kan? Ingat Yesus itu. Tapi waktu perjamuan kudus bukan Yesus yang kita ingat, justru diri kita. Persoalan kita, permasalahan kita, dan seterusnya. Ironis enggak? Bacalah Alkitab, enggak usah dengarkan apa yang saya katakan. Alkitab, perintah itu jelas, jadikan itu peringatan akan aku, akan Yesus dengan kematiannya. Jangan ditambah-tambah, ya kematiannya akan bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Itu tambah-tambahmu itu. Ingat akan kematiannya membuat kita nangis, ingat kematiannya membuat kita sedih, ingat akan kematiannya membuat kita malu. Ternyata hidup kita tidak seperti yang dia mau. Mengingat kematiannya, lalu kita lihat diri kita, alamak Tuhan ampunlah aku, gak pernah aku mau sangkal diri pikul salib. Ini bukannya kita ingat itu, malah kita ingat diri kita, Tuhan aku butuh ini, butuh itu, aku begini dan begitu. Contoh, itu menjadi penyelewengan dari apa yang diajarkan Alkitab. Dengan mudah baca Alkitabnya, tapi mengingat Yesus tidak mengingat diri, itu tidak menyenangkan. Kalau semua kesempatan diri kita yang kita ingat, kita sangat senang karena memang kita sangat cinta diri. Karena itu tidak heran kalau Yesus juga ngomong, kau tidak layak bagiku karena kau mencintai dirimu lebih dari aku. Barang siapa mencintai anaknya, istri, suami, orang tua, dirinya lebih dari aku, dia tidak layak bagiku. Makin hari makin mengertilah kita ajaran Alkitab yang benar. Tetapi makin hari makin kita sadari kebenaran tidak menyenangkan. Ironis ya. Manusia suka kepalsuan. Manusia suka kekacauan. Asal itu berpusat pada dirinya. Dan dirinya mendapat kesenangan. Saudara-saudara kekasih, maka bagian pertama ajaran-ajaran sesat yang akan datang oleh tipu daya pendusta dikatakan ya. Yang hati mereka memakai cap-cap mereka ya. Maka mereka itu akan mengerikan. Jadi ajaran sesat pertama tadi ya bisa menyangkut kepada hal-hal yang spektakuler tadi. Seperti apa yang juga sudah dibicarakan Injil. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi mengarahkan orang kepada diskusi soal mujizat, dapat mujizat bukan lagi Yesus. Semua orang senang menjadi seperti dukun. Semua orang senang menjadi seperti apa namanya, dirinya sendiri. Orang yang ngeledek saya itu mati. Orang yang ngeledek saya disambar petir. Saya kadang lagi bingung, kenapa kau senang ada orang yang meledekmu, mengejekmu, memfitnahmu, kan itu dosa toh? Orang itu dosa, betul. Mestinya kan kau kasihan sama orang berdosa, kan itu Yesus ajarkan. Doakanlah musuhmu. Kok malah disyukuri ya? Dia mati, dia gini, dia gitu. Dia terhantam, dia kena ini, kena itu. Tapi itulah mentalitas yang sudah rusak. Ternyata orang Kristen mengerikan, tapi itu fakta. Kebenaran adalah kebenaran yang menyakitkan dan harus ditegakkan. silakan tidak enak di kuping, tapi kebenaran adalah kebenaran, tidak boleh dikurangi, dan tapi juga tidak boleh ditambah. Cintailah supaya tidak tersesat, kecuali memang engkau suka tersesat dan disesatkan. Yang kedua, dikatakan bagaimana kemudian mereka melarang orang kawin atau melarang orang makan makanan. Jangan kawin karena kawin begini dan begitu dan seterusnya. Ya, hati-hati, bukan kawin tidak boleh, melarang kawin yang jadi masalah. Jadi bukan orang tidak kawin itu salah, karena Paulus pun selibat, Paulus itu tidak menikah. Dan orang yang selibat punya konsentrasi bagus melayani. Saya kagum pada rekan-rekan di Romo Katolik. Ya, mereka punya komitmen kuat. Bagaimana mereka melayani dan tidak lagi pikir yang lain, hanya untuk diri. Saya Bikman Sirait, bukan tipe sendiri dan tidak kuat untuk itu. Saya respect. Lalu ada yang bilang, oh pastor juga ada yang kena, ada yang jahat, ada yang begini, kok ada yang berzina. Emangnya pendeta sedikit? Banyak. Ya, jelas kalau seorang Romo sulit untuk korupsi, bukan, dan makan uang memperkaya diri. Pendeta lebih berpotensi dan catatan memang lebih banyak. Saudara-saudara, siapa manusia yang tidak berdosa? Tapi ketekunan pengabdian itu sudah menjadi apresiasi tersendiri. Nah, jadi lain ya, selibat dengan panggilan itu terhormat. Paulus bilang itu luar biasa. Jadi mari kita katakan benar untuk benar. Ya, jangan kemudian karena bukan kelompok kita lalu kita maki-maki dan kita salah-salahkan, bukan? Saya kagum pada biksu-biksu yang mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terjebak pada hawa nafsu duniawi misalnya. Ya, lepas dari soal keselamatan saya tidak berdiskusi itu. Tapi nilai hidup yang mudah dilihat itu akan menggelisahkan kita, bukan? Kalau memang kita orang percaya Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya, dan kita yakin dia punya kuasa dan kuat, pertanyaannya gampang, bagaimana aku lihat itu di hidupmu? Simple kok. Kalau kau tidak lebih baik dari orang lain dalam hidup keagamanmu, itu kata Tuhan Yesus, kalau kau tidak lebih baik dari orang-orang Farisi ini dalam hidup keagamanmu, kau tidak layak masuk surga. Matius 5 ayat 20, clear. Nah, jadi hidup kita, bukan? Nah, lagi-lagi, orang tidak kawin karena panggilan bagus setengah mati. Ya, luar biasa itu. Ya, patut diberi apresiasi. Paulus dan kemudian mereka-mereka yang mengikutinya. Puji Tuhan. Tetapi yang kawin, ya harus bersaksi dengan pernikahannya. Jangan pula kawin tapi babak belur semuanya. Itu kan juga mengerikan. Begitu loh. Anak-anak kacau balau, kan lebih gawat. Karena itu kita harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang ada. Pernikahan kita, anak-anak kita, kita jagalah. Karena itu jemaat harus belajar kritis, melihat, mencermati. Jangan gelap mata lalu tutup mata, lalu bilang, ah, semua orang juga boleh, semua orang juga bikin salah. Lalu kalau semua orang bikin salah, jadi boleh salah gitu. Kan tidak boleh toh. Memang semua orang pernah bikin salah, tapi bukan berarti kita boleh salah lalu mendiamkan yang salah. Kita aneh lagi, standar kebenaran makin jauh. Kenapa? Karena memang kita gak pernah cinta firman Tuhan sih. Kita cuma cinta apa yang cocok di telinga. Nah, larang kawin, larang ini tampaknya mulia, tampaknya hebat, tapi tidak. Jangan makan ini, jangan makan itu. Kelihatan rohani luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi gawat. Kita harus mengurus diri kita harus sehat. Ya, sekarang orang coba berusaha membuktikan, wah, si Anu tidak makan ini, umurnya panjang. Katakanlah orang vegetarian umurnya panjang. Ada orang vegetarian di China umurnya panjang. Tapi di Eropa juga ada yang makan daging, umurnya panjang. Umur panjang, saudara-saudara. Dan kualitas kehidupan sangat berkaitan dengan keseimbangan yang kau makan dan gerak yang ada pada diri kita. Kita perlu lemak. Kita perlu itu. Untuk diri kita, tergantung kita tinggal di mana, bagaimana pembakaran itu terjadi. Nah, itu yang harus kita pikiri. Nah, kadang-kadang kita lapelagi orang modern sekarang ya. Terus berpikir, lalu dirohani-rohanikan. Padahal makan minum bukan urusan, kata Alkitab. Semua datang dari Tuhan asal diterima dengan ucapan syukur. Dilakoni dengan baik-baik, tapi memang perlu bertanggung jawab. Makan, olahraga yang seimbang. Ya. Saya menjaga keseimbangan sekarang agak kacau balau. Olahraga tidak boleh terlalu berat. Ya. Sehingga harus diatur sedemikian rupa. Harus belajar mendisiplin diri. Nah, sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, saudara, bagaimana? antara yang kita punya kegiatan dan energi yang kita butuhkan, itu kan mesti balance. Jadi saya pikir ada prinsip diet yang menarik ketika orang berlomba-lomba untuk kurus, tapi tidak ada pertimbangan apakah dia mempunyai energi yang cukup untuk aktivitinya, sehingga kemudian banyak juga orang diet-diet lalu mati kurus. Mengerikan ya. Banyak juga orang berusaha kurus tapi tidak cocok, tidak proporsional dengan dirinya. Aneh ya. Tapi banyak juga orang over, juga lucu. Jadi bagaimana yang pas Pak? Ya itulah sulitnya pengendalian diri, dan kita harus belajar di situ. Kan begitu. Jadi bukan sekedar tidak makan saja, berolahraga tidak, bergerak tidak. Sehingga diet yang betul-betul bertanggung jawab, yang bisa balance dengan seluruh kegiatan, memenuhi energi konsumsi yang dicukupkan, belum ada orang pikirkan sampai sejauh itu. Ya, sehingga kegiatan kita kan tidak bisa kegiatan diukur. Maka kita lah yang tahu kegiatan kita berapa tingginya, berapa banyaknya, ya, kerjaan kasar atau kerjaan halus atau olah pikir. Oh, itu kan semua memerlukan. Dan sebetulnya dokter yang paling baik adalah diri kita. Kita merasakan itu. Jadi bukan soal gak makan ini, gak makan itu lalu tampak suci, atau gak makan ini, gak makan itu lalu mendadak sehat. Ya enggak juga. Tapi kalau memang tidak boleh, jangan dong. Ya kan, Anda sudah kolesterol tinggi, ya jangan makan ya berkolesterol. Kan begitu saja rumusannya, simple. Nah, bagaimana mengelola, bagaimana mengatur itu. Ya, sehingga kalau kita lihat nanti orang-orang atau petani, atau kita bilang jangan makan kambing, cobalah pikirkan di Timur Tengah orang makan kambing terus, domba itu terus. Oke-oke aja, umur panjang juga tuh, 80-90 juga. Tapi jangan pula gara-gara 80-90 lalu kita ikut-ikutan makan. Di daerah yang berbeda, iklim yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, adaptasi tubuh yang berbeda. Bijaksanalah. Ya, jadi gak makan ini itu, dan kesehatan saja pun perlu hati-hati. Apalagi kemudian itu diritualkan, dijadikan seakan-akan ajaran agama menunjukkan kesucian. Aduh, larilah hidup kita ini saudara-saudaraku. Bukannya perbuatan, tingkah laku lagi. Tapi hanya makan minum saja pun sudah bikin orang jadi suci. Padahal suci atau tidak suci adalah sikap hati dan sikap hidup di dalam hidup dengan sesama. Makanan minuman adalah dari Allah, itu anugerah, terima dengan ucapan syukur. Tapi tahu dirilah, ukur tubuhmu mana yang diperlukan. Lihat kegiatanmu, jangan kau banyak makan, sedikit bergerak, bagaimana enggak over. Simple itu kan. Tapi jangan kau banyak bergerak, banyak energi dibutuhkan, dietnya gila-gilaan, lalu jatuh sakit, mengerikan bukan? Nah, jadi harus memahami bagaimana menempatkan dengan bijaksana. Akhirnya, hati-hatilah seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu, bagaimana makan minum itu menguduskan oleh firman itu, tetapi begitu juga lah semuanya. Artinya itu begini, bukan kita berdoa lalu firman kuduskanlah makan minum, bukan itu. Jangan juga jadikan itu mantra. Tapi firman menguduskan artinya bagaimana pemahaman akan firman Tuhan, hidup yang benar. Apapun yang kita lakoni, pasti kita lakoni dengan sikap yang benar. Apapun yang kita nikmati dengan sikap yang benar, sesuai pertumbuhan pemahaman itu. Jadi ini bukan mantra, baca satu ayat maka kuduslah, bukan. Nah, itu sesat lagi. Lalu ayat Alkitab dijadikan kayak mantra, dijadikan kayak ilmu. Itu sikap hidup. Sama seperti firman Tuhan sudah menguduskan kita, seperti dia katakan pada murid-muridnya, maka kuduslah kita. Begitulah sikap kita dalam pengenalan firman yang benar, bertanggung jawab pada tiap apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak tersesat hanya memikirkan apa yang suka buat diri, enak buat diri, abai yang lainnya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Karena itu cintailah firman, menguduskanmu dan menguduskan apa yang boleh kau makan minum di dalam hidupmu, karena sikap hidupmu. Tuhan menolongmu. Dan jangan lupa ya, oh sudah dikuduskan firman Tuhan, kau makan over juga, padahal kau sudah tinggi dalam berbagai hal di hidup, muntah kolesterol, tanah surat, kau hantam juga, besok naik, lalu jangan ribut lagi, bukan mantra. Semoga kita bijaksana untuk mengerti, selamat tertib dalam hidup ini, dan melihat kualitas buah hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup yang seharusnya kami takluk, tunduk penuh, mengikuti apa yang Tuhan mau. Ampuni kami karena kami seringkali menggagahi, memperalat firman untuk kepentingan diri. Sadar, ingatkan kami untuk terus berjalan di jalan-Mu, tak terjebak